Bawa handphone semua kan? Handphonenya dikeluarin, flashnya dinyalain. Via kepengen minta itu baru tak bawain lagunya. Nah yang belakang keren langsung nurutin Via. Terima kasih. Wow, nyalain semua. Nyalain semua flashnya. Nyalain semua. Oke. Okay. Wow. Sambil tangannya dilambai-lambain bareng yuk. Excited banget. Semuanya boleh ikutan. Thank you. Surat cinta untuk Starla. Terima kasih flashnya.